Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kembali kita bisa belajar bersama membaca buku Fiqih Muyassar dan insyaallah yang akan kita angkat adalah bab seputar masalah khutbah Jumat. Dan nanti insya Allah kita akan menyebutkan beberapa keterangan penting berkaitan dengan masalah khutbah Jumat. Karena ini termasuk di antara polemik yang banyak terjadi di masyarakat. Sehingga sampai terkadang timbul keramaian, ada yang menilai Jumatannya batal, ada yang menyebut khutbah ini batal. Sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan salah satu di antara sebabnya adalah banyak orang mendengar tentang keterangan, ya. Ini rukun Jumatan, ini rukun khutbah Jumat, ini syarat khutbah Jumat. Tapi mereka enggak punya landasan. Cuman bagi mereka hanyalah katanya dan katanya. Katanya-katanya ini rukun khutbah Jumat, tadi khatib enggak menyebutkan. Ini syarat khutbah Jumat, tadi khatib tidak melakukannya. Akhirnya dinilai Jumatannya batal. Gara-gara dia tidak memenuhi salah satu syarat menurut dia. Sehingga terkadang Jumatannya minta diulang atau bikin rame di masyarakat dan seterusnya. Sampai satu ketika dalam dalam sebuah Jumatan yang pernah saya sampaikan, selesai Jumatan tiba-tiba ada makmum yang mengatakan, tadi kayaknya di khutbah pertama antum tidak sholawat, Anda tidak membaca sholawat. Saya katakan saya baca sholawat. Ya, mana kata kapan? Oh, Bapak lupa. Ya, meskipun saya baca sholawatnya adalah membaca sholawat ketika menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagian dari kebiasaan kami, ketika menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu kita upayakan baca sholawat. Sehingga saya sangat yakin, setiap kali saya membaca hadis, saya membaca sholawat. Dan memang betul saya membaca sholawat. Di khutbah yang pertama. Cuman tidak dikhususkan di kalimat tertentu di bagian depan ketika mukaddimah. Nah mungkin orang ini niteni di bagian mukaddimah, tapi tidak niteni di bagian belakang. Maka saat dia bilang, kamu tadi kayaknya nggak baca sholawat, saya katakan, saya baca sholawat. Ya, mungkin Bapak tidak perhatian. Alhamdulillah dia mau menerima. Itu salah satu contoh kecil ya. Ketika orang mau menfonis khutbah seorang khatib dengan fonis batal, hanya gara-gara satu syarat atau rukun yang menurut dia itu bagian dari rukun khutbah, tapi dia sendiri hanya katanya. Katanya ini bagian dari rukun khutbah, katanya ini bagian dari syarat khutbah. Sementara dia enggak punya landasan yang kuat tentang itu. Baik, karena itu penting bagi kita untuk memahami ini, terutama bagi kaum muslimin Indonesia yang begitu sensitif dalam masalah semacam ini, agar tidak menjadi pemicu timbulnya kegaduan di masyarakat. Sehingga masing-masing harus dikembalikan kepada landasan ilmu. Baik, langsung kita buka buku Fiqih Muyassar. Penulis menyebutkan Al-Mas'alatul Khamisah. Permasalahan yang kelima. Di sini hanya disebutkan Sunanul Khutbah. Sunnah-sunnah dalam berkhutbah. Wa yusannu du'a'u lil muslimin. Karena di atasnya enggak disebutkan tentang rukun khutbah, tidak ya. Tapi hanya disebutkan tentang adanya khutbah itu bagian dari rukun Jumatan. Dan ini berdasarkan ijma' ulama. Adanya khutbah itu bagian dari rukun Jumatan. Tidak sah Jumatan tanpa khutbah Jumat. Dan itu bagian dari ijma' ulama. Sekarang sunnah-sunnah khutbah. Wa yusannu du'a'u lil muslimin bima fihi salahu dinihim wa dunyahum. Dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin yang isinya kebaikan untuk agama dan dunia mereka. Ma'ad du'ai liwulatil umuril muslimin. Diiringi dengan mendoakan kebaikan bagi pemerintah. bisalati bisalahi wat taufik, agar mereka mendapatkan kebaikan dan hidayah. Karena Nabi SAW ketika berkhutbah pada hari Jumat, beliau berdoa. Wa asyara, dan beliau berisyarat dengan jari beliau. Wa ammanan nas, sementara jamaah mengaminkan. Wa ayyatawallahuma ma'as-salati wahidun. Kemudian nanti diiringi dengan membaca salawat. Wa yarfa'u sautahu bihima hasabat taqah, dan dianjurkan untuk dikeraskan suaranya semampunya. Sehingga selesai berdoa, membaca salawat, kemudian dikeraskan suaranya, dan itu sudah cukup dengan adanya pengeras suara yang ada di masjid. Wa yakhtuba qa'iman, dan khutbah dilakukan dalam posisi berdiri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Jum'ah, wa taraku ka qa'ima. Dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Jadi ini ceritanya, coba kita buka surat Al-Jumu'ah ayat 11. Pada waktu Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba datang pedagang yang membawa barang dagangan. Nah, mereka tertarik untuk membeli barang-barang dagangan itu. Karena ini pedagang baru datang, tentu barang dagangannya masih komplit, masih banyak. Akhirnya para sahabat yang ada di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Jumatan, mereka bubar, ya, lalu mendatangi pedagang itu yang tertinggal di masjid hanya beberapa orang. Ada yang menyebutkan tinggal 12 orang. Coba kita simak keterangan Ibnu Katsir. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mencela apa yang terjadi di kalangan para sahabat ketika itu, yaitu al-insiraf anil khutbah yaumal Jum'ah, di mana mereka pergi meninggalkan khutbah di hari Jumat, ilat tijarah, untuk mendatangi pedagang. Allati qadimat al-Madinah yawma idzin, yang waktu itu datang di kota Madinah. Dan Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar dalam posisi berdiri. Dan beliau dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, wa taraku ka qa'ima, mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Dari Salim bin Abil Ja'ad, dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, Qadimat Irul Madinah, ada pedagang di kota Madinah yang datang, dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Fakharajan nas, akhirnya jamaah itu keluar dari masjid, bubar. Wabakiya ithna asyara rajulan, yang tersisa hanya 12 orang. Fanazalat, kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, Al-Jumu'ah ayat terakhir, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ketika mereka melihat ada pedagang yang datang, barang yang banyak datang, aw lahwan atau perkara dunia, in faddu ilaiha, mereka bubar menuju perdagangan itu, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam posisi berdiri. Sehingga khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu posisinya berdiri. Maka Allah katakan, wa tarakuka qa'ima. Mereka meninggalkanmu wahai Muhammad dalam posisi berdiri. Dan tidak ada yang tinggal di masjid selain hanya 12 orang. Baik. Ini terkait sababun nuzul firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Jumu'at ayat 11. Wa qala Jabir Ibnu Samurah, dan Jabir bin Samurah menceritakan, Rasulullah SAW berkhutbah dalam posisi berdiri. Kemudian beliau duduk, kemudian beliau berdiri lagi, lalu berkhutbah. Khutbah yang kedua. Faman haddathaka annahu yakhtubu jalisan faqad kadzab. Maka, wahai, ini Jabir menyampaikan kepada muridnya, siapapun di kalangan manusia yang menyampaikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dalam posisi duduk, berarti dia berdusta. Wa ayyakuna ala mimbarin, dan khutbah itu dilakukan di mimbar atau tempat yang tinggi sehingga bisa dilihat oleh makmum, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di atas mimbar. Wa huwa murtafi, dan mimbar itu tempatnya tinggi. Di samping itu ini juga lebih ablagu fil i'lam, agar penyampaiannya lebih maksimal dan nasihatnya bisa lebih maksimal. Kemudian duduk di antara dua khutbah, qalilan, sebentar. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu khutbataini wa huwa qa'imun yafsilu bainahuma bijulusin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dua kali dalam posisi berdiri dan beliau selai dengan duduk. Berdiri, duduk, berdiri. Wa yusannu qasrul khutbatain, dan dianjurkan untuk memperpendek khutbah. Wa tsaniyah aqsaru minal ula. Khutbah yang kedua dibuat lebih pendek daripada khutbah yang pertama. Berdasarkan hadis Ammar secara marfu, di mana Ammar meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tula salatir rajuli wa qasri khutbatihi ma'innatun min fiqhihi." Panjangnya salat seseorang ketika Jumatan dan pendeknya khutbah yang dia sampaikan adalah pertanda faqihnya orang ini. Sehingga kenapa khutbahnya pendek? Karena dia pintar memilih kata. Pintar memilih kata yang membuat orang itu bisa langsung paham. Sehingga menjelaskannya tidak perlu panjang lebar. Karena itu khutbah Jumat dengan redaksi yang pendek. Semakin pendek khutbah, atau begini ya, khutbah Jumat lebih pendek daripada sholat Jumat. Dan Anda bisa bayangkan, sholat Jumat dengan bacaan dikeraskan, jahr, di mana rokaat pertama membaca surat Al-A'la, rokaat yang kedua membaca surat Al-Ghashiyah, itu kan waktunya berapa menit itu? Paling kurang lebih 10 menit, anggaplah. Dengan pelan-pelan 10 menit. Atau misalnya kita genapkan jadi 15 menit untuk sholat dua rakaat itu. Sudah terlalu lama itu, 15 menit. Ini dengan standar sholatnya Nabi SAW. Berarti khutbahnya kurang lebih hanya 10 menit, 12 menit. Ya. Sehingga kalau ini sampai di waktu 15 menit, khutbahnya ya kurang lebih 12 menit atau 10 menit. 10 sampai 12 menit. Sehingga khutbahnya lebih pendek daripada sholat Jumat, 10 sampai 12 menit. Baik. Karena itu, kenapa disebut itu bagian dari tanda fikihnya seseorang, tanda kalau orang ini adalah orang yang faqih, karena khutbah yang pendek. Berarti dia pandai memilih kalimat. Pandai memilih kata atau memilih kalimat. Sehingga dia bisa sampaikan khutbah itu pendek. Namun pesan itu mengena. Dan itu bagian dari salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW. Yang disebut dengan jawami'ul kalim. Meskipun manusia biasa enggak punya. Namun ketika orang bisa membuat kalimat yang pendek, tapi dia mengena dan maknanya padat, itu salah satu di antara tanda fikihnya seorang muslim. Baik, karena itulah para ulama menyebut khutbah Jumat yang pendek itu sifatnya tau'iyah. Khutbahnya sifatnya tau'iyah. Apa itu tau'iyah? Tau'iyah artinya indoktrinasi. Khutbah itu dilakukan dengan metode indoktrinasi. Sehingga apa yang dia sampaikan itu isinya doktrin-doktrin. Karena ini bukan waktu untuk menjelaskan panjang lebar. Maka kalau ada orang khutbah sampai 1 jam, ada yang 45 menit, setengah jam aja sudah terlalu panjang. Sampai jamaah tidur-tidur. Akhirnya dia gak dengerin. dan menyebabkan khutbah Jumat itu menjadi kesempatan yang membosankan sebab khotibnya tidak menggunakan metode tau'iyah ini. Makanya khutbah itu tau'iyah disampaikan dengan cara doktrin-doktrin, ya, kalimatnya ringkas, padat, sehingga jamaah nggak bakalan tidur. Jamaah nggak bakalan tidur. Yang menyebabkan jamaah itu tertidur adalah khutbah yang panjang, penjelasannya lebar, membosankan. Akhirnya ditinggal turu. Padahal siang hari kita tahu, ya, bagi para pekerja itu adalah kesempatan untuk istirahat. Sehingga saat duduk mendengarkan khutbah, dia itu posisinya sangat ngantuk. Maka disuruh konsentrasi maksimal dengan keterangan yang panjang dan mungkin mereka tidak merasa butuh, ya ditinggal tidur. Karena itu betul bagian dari hikmah syariat. Bahwa khutbah itu sifatnya tau'iyah. Sehingga kita misalnya menyampaikan sebuah kalimat. Wahai kaum muslimin, perhatikan bahwa menuntut ilmu agama itu wajib. Nah, tau'iyah ya. Doktrin ya. Siapa yang tidak belajar ilmu wajib, maka dia berdosa. Kalimat-kalimat semacam ini bisa kita pilih. Bagi para khatib ya, bisa dipilih. Sehingga sifatnya adalah kalimat indoktrinasi. Baik, kita lanjutkan. Fa'atilus sholah waqsiru al-khutbah. Karena itu perpanjanglah sholat dan pendekkan khutbah. Dan yang dimaksud dengan ma'inna artinya adalah alamah. Yang ini ada kalimat waqasru khutbatihi ma'innatun min fikhi. Maksudnya adalah alamatun min fikhi. Tanda dari fikihnya, pemahaman seseorang terhadap agama. Kepandian seseorang terhadap agama. Wa yusannu ayusallimal khatibu alal ma'mumin idha aqbala alaihim. Dianjurkan bagi khatib untuk menyampaikan salam kepada makmum ketika beliau menghadap ke makmum. Berdasarkan keterangan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar beliau menyampaikan salam. Wa yusannu ayajlisa 'alal mimbari idza ila faraghil muadzin, dan dianjurkan untuk duduk di atas mimbar sampai selesai azan. Salam, duduk sampai selesai azan. Kemudian setelah itu berdiri khutbah. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika beliau naik mimbar sampai muadzin selesai azan. Tsumma yaqumu fayakhthub, kemudian beliau berdiri dan berkhutbah. Wa yusannu ay ya'tamidal khatibu ala asa wa nahwiha. Wa yusannu lil khatibi ay yaqsuda tilqa'a wajhihi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Dianjurkan ya agar khatib menggunakan tongkat atau semacamnya, dan dianjurkan bagi khatib untuk serius dalam menghadap ke depan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak nunduk begini tapi menghadap ke arah makmum, hadapi makmum. Maka perlu persiapan mental bagi yang tidak terbiasa. Sehingga bukan nunduk, bukan cuma nunduk saja, tapi menghadap ke arah makmum. Baca teks boleh nggak Pak? Boleh. Cuman sesekali menghadap ke arah makmum. Baik, ini penulis memberi judul dengan Sunanul Khutbah. Sunanul Khutbah di sini, wallahu a'lam, ada kemungkinan bisa maknanya adalah ajaran-ajaran dalam khutbah atau aturan khutbah, karena sunan itu bisa bermakna ajaran atau aturan, bisa juga bermakna amalan sunnah. Sehingga yang dimaksud sunanul khutbah ini bisa maknanya adalah ajaran khutbah, artinya aturan dalam berkhutbah, bisa juga maknanya adalah amalan sunnah ketika berkhutbah. Baik, bisa bermakna pertama maupun kedua. Dan nampaknya yang lebih mendekati adalah yang pertama. Sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Dalam arti, dari rangkaian sunnah ini ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya anjuran. Sekarang coba kita baca keterangan tentang rukun khutbah menurut mazhab Syafi'iyah. Ini saya dahulukan ya. Di sini ada keterangan rukun khutbah Jumat menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah. Di sini ditegaskan bahwa rukun khutbah Jumat menurut Syafi'iyah dan Hambali sebagaimana yang disebutkan oleh para muhakkikul madhabain, para ulama peneliti dari dua madhab, takadu tattafiku illa qalila. Banyak yang sama kecuali sedikit. Maka di sini kita akan sebutkan beberapa keterangan dengan mengacu pertama pada keterangan An-Nawawi sebagai ulama peneliti dalam madhab Syafi'i, dan yang kedua adalah keterangan Ibnu Qudamah sebagai ulama peneliti dalam mazhab Hambali. Baik. Rukun yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, dan ini disepakati antara Syafi'i dan Hambali. Sehingga ketika berkhutbah harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin atau kalimat semacamnya, intinya memuji Allah. Dan ini berdasarkan hadis namun dhaif. Kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdalah lillah fahuwa ajzam. Setiap ucapan yang tidak diawali dengan hamdalah, maka kalimat itu ajzam. Kalimat itu terputus. Dan dalam Sahih Muslim dari Jabir, beliau menceritakan bahwa khutbah Nabi SAW ketika di hari Jumat, beliau memuji Allah wa athna alaihi bima huwa ahlu. Beliau banyak memuji Allah. Wa qala Ahmad, dan kata Imam Ahmad, lam yazalin nasu yakhtubuna bisanai 'ala Allah wassalati 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Manusia setiap kali berkhutbah mereka selalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini prinsip ya, bahwa rukun yang pertama dalam khutbah adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, rukun yang kedua, memberikan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dan penjelasannya adalah wajhuhu indahum. Kenapa ini bagian dari rukun khutbah? Penjelasannya, anna kulla ibadatin iftaqarat ila zikrillahi ta'ala, iftaqarat ila zikri Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kal adhan. Semua ibadah yang di situ harus menyebutkan zikrullah, maka di saat yang sama harus menyebut nama Nabi SAW. Semua ibadah yang di situ menyebut nama Allah, maka di saat yang sama di situ harus menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini dikomentari wa fihi nadhar, meskipun alasan ini kurang tepat. Namun Imam Ahmad mengambil pendalilan dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam, bahwa mereka ketika berkhutbah itu selalu membaca hamdalah, memuji Allah dan bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita sudah dapat dua ya, memuji Allah, bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah wasiat takwa, ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga, menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Dalilnya adalah anna maqsudal khutbah wal wa'd. Karena tujuan inti khutbah adalah memberikan peringatan. Dan peringatan yang paling sempurna adalah perintah untuk takwa. Ya. Maka harus ada peringatan. Dan peringatan itu yang paling penting adalah takwa. Kemudian kata An-Nawawi, wahal yata'ayyanu lafzul wasiyah. Apakah wajib menggunakan lafaz wasiat? Sehingga apakah wajib khatib itu mengucapkan kalimat aku berwasiat kepada para jamaah sekalian? Usikum bitaqwallah. Apakah wajib menyampaikan kalimat usikum bitaqwallah? Fihi wajhan, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. As-sahih, pendapat yang benar yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i, wa qata'a bihil ashab wal jumhur, dan ditegaskan oleh para ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama Syafi'iyah, la yata'ayyan. Tidak harus seperti itu. Bal yakumu maqamahu ay wa'dhin kana. Dan tidak wajib seperti itu, tidak wajib harus mengucapkan kalimat usikum bitaqwallah. Tidak harus menyampaikan kalimat aku berwasiat kepada jamaah sekalian, tidak harus. Namun dia bisa sampaikan dengan apa yang semisal dengan itu. Yaqumu maqamah. Misalnya aku berpesan kepada jamaah sekalian atau kalimat Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wasani hakahu al-Qadhi Husain. Dan pendapat yang kedua disebutkan oleh al-Qadhi Husain dan al-Baghawi serta yang lainnya, minal khurasaniyin annahu yata'ayyan kalafdil alhamdulillah wassalam. Di kalangan ulama Khurasan bahwa wajib untuk menggunakan kalimat usikum. Namun ini adalah pendapat yang dhaif atau pendapat yang batil. Karena lafadz hamdalah dan salawat itu ya, ta'abbudu nabihi fi mawadi. Itu adalah ibadah. Sehingga redaksinya persis. Sedangkan lafadz wasiat, maka tidak terdapat perintah dari dalil yang mengharuskan demikian. Baik. Jadi, di sini perlu dibedakan wasiat takwa. Rukun pesan takwa gitu ya. Pesan bertakwa. Mengenai rukun pesan bertakwa. Untuk kandungan pesan takwa ini ditegaskan oleh mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang kedua, apakah harus dengan redaksi wasiat, aku berwasiat kepada jamaah. Pendapat jumhur Syafi'iyah tidak harus. Sehingga tidak harus pakai kalimat usikum. Aku berwasiat, tidak harus pakai itu. Yang penting pokoknya ada pesan takwa. Sehingga boleh pakai kalimat misalnya, Allah berpesan, Nabi SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Dan kalimat yang semisal. Ya. Kita lanjutkan. Rukun yang keempat. Jadi kita sudah dapat tiga ya. Hamdalah, salawat, pesan takwa. Yang keempat. Membaca salah satu ayat Al-Quran. Dengan syarat. Antakuna mufhimah maknan. Fala yujzi'u thumma nadhara. Dia harus membaca salah satu ayat dari Al-Quran dengan syarat ayat itu dipahami maknanya. Ayat itu dipahami maknanya. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatin minal Quran wa yudzakkirun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa ayat Al-Quran wa yudzakkirun nas. Dan beliau menyampaikan peringatan yang ada di dalam ayat, yang ada di dalam ayat itu. Sehingga ketika ayat itu disebutkan, diterjemahkan dan diberikan penegasan. Misalnya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa. Wahai seluruh jamaah yang ada di sini, Anda adalah orang yang beriman, maka Anda wajib untuk berpuasa besok di bulan Ramadan. Ya, penegasan seperti itu, berarti dia baca ayat lalu ditegaskan. Ya, dalam rangka untuk memahamkan. Dan Nabi SAW membaca surat Qaf di atas mimbar ketika hari Jumat. Dan An-Nawawi menukil ada empat pendapat dalam madhab Syafi'iyah tentang membaca ayat ketika khutbah. Dan pendapat yang benar dalam madhab Syafi'i, dan ini yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Umm, wajib untuk membaca satu ayat minimal satu ayat fi ihdal khutbatain, dalam salah satu dari dua khutbah Jumat. Tayyib. Ini syarat yang keempat. Kita sudah menghafal ya. Yang keempat adalah membaca salah satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah Jumat. Di salah satu bisa khutbah pertama atau kedua. Rukun yang kelima. Wa du'a'u lil mu'minin. Mendoakan kaum mukminin. Wa fihi qaulan lisyafi'iyah. Dan dalam hal ini ada dua pendapat Syafi'iyah. Faqala katsirun minhum bil istihbab. Mayoritas Syafi'iyah mengatakan, atau banyak di kalangan Syafi'iyah mengatakan, ini sifatnya anjuran. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Menurut banyak ulama Syafi'iyah ini sifatnya anjuran. Wa qala jama'atun bil wujub, dan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan wajib. Dan ini yang dinilai benar oleh An-Nawawi. Dan dalilnya adalah juryanul amali bihi mundu asri salaf. Sejak zaman salaf, zaman sahabat, praktek seperti ini dilakukan. Di mana ketika Jumatan mereka mendoakan kaum mukminin. Wa dzakara An-Nawawi, ini berarti rukun yang kelima. Dan disebutkan oleh An-Nawawi bahwa menurut anna madhab Ahmad, bahwasanya dalam madhab Ahmad, rukniyatu hadhil khamsah fil khutbah. Ini termasuk di antara rukun dalam khutbah. Wa fi ma qalahu nadhar. Namun keterangan An-Nawawi ini ternyata keliru, karena ditegaskan oleh Al-Muwaffaq, yaitu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan yang lainnya di kalangan ulama Hanbali, ala anna du'a lil mu'minina fil khutbati mustahab. Mendoakan orang yang beriman ketika khutbah Jumat sifatnya anjuran dan tidak wajib. Itu dalam madhab Hambali. Tapi dalam madhab Syafi'i itu wajib, bagian dari rukun Jumatan. Meskipun dalam hal ini Syafi'i ada dua madhab, ada dua pendapat. Afwan, dalam Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan anjuran. Dan yang mengatakan anjuran merupakan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa mendoakan kaum mukminin ketika khutbah Jumat merupakan pendapat jumhur ulama. Dan saya pernah mendapatkan informasi ya. Ada salah seorang ustadz yang berkhutbah, tapi di akhir khutbah dia tidak mendoakan kaum mukminin. Sehingga dia sampaikan semoga kita terus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Turun mimbar dia. Tidak mendoakan kaum mukminin. Langsung ada yang protes berdiri. Jamaah, apakah khutbah semacam ini sah? Dia tidak mendoakan kaum mukminin? Tidak, rame. Bikin gempar. Baik, padahal dalam madhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Ada yang menilai itu wajib dan ada yang menilai itu sunnah. Dan yang menilai itu wajib di salah satu khutbah. Tidak harus kedua khutbah. Dan pendapat jumhur mengatakan itu sunnah dan tidak wajib. Ya, meskipun kalau misalnya dia memakai pendapat Syafi'iyah, ya dalam madhab Syafi'i ada dua. Ada yang menilai wajib dan ada yang menilai sunnah. Wallahu a'lam. Tayyib. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Namun ini berkaitan dengan masalah jumlah jamaah dan bagaimana teknis dalam menyampaikan khutbah. Tayyib. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Jadi, kita sudah menemukan lima rukun yang itu termaktub dalam madhab Syafi'i dan Hambali. Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, memberikan pesan takwa. Yang keempat, membaca salah satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah. Dan yang kelima, mendoakan kaum mukminin. Nah. Namun ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hazm. dalam Al-Muhalla tentang masalah rukun Jumatan, beliau menegaskan yang maknanya yang benar di kalangan pendapat ulama, bahwa rukun khutbah Jumat itu cuma satu. Rukun khutbah Jumat itu cuma satu. Sehingga mereka menyebutkan ada lima, ada enam, ada sekian. Yang ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan oleh ulama. Kata beliau, kata Ibnu Hazm, kalau kita perhatikan dalilnya, sebenarnya rukun khutbah Jumat itu cuma satu. Apa itu? Aqallu ma yasduku alaihi ismul khutbah. Urfan. Rukunnya cuma satu. Apa itu? Penyampaian khotib bisa disebut sebagai khutbah secara urf masyarakat. Kita ulang ya. Bahwa dari sekian banyak rukun yang disebutkan oleh para ulama, kata Ibnu Hazm, ini dalilnya enggak kuat. Karena sifatnya hanya Nabi SAW pernah praktek seperti ini. Nabi SAW pernah praktek seperti ini. Padahal sebatas praktek Nabi SAW tidaklah masuk dalam kategori rukun ketika ibadah tertentu. Apalagi menyampaikan khutbah Jumat. Karena itu kata beliau, yang bisa disebut sebagai rukun cuma satu. Yaitu apa? Pokoknya menyampaikan khutbah. Pokoknya menyampaikan khutbah disebut khutbah menurut masyarakat. Kalau orang itu sudah menyampaikan khutbah dan layak disebut khutbah oleh masyarakat, maka berarti dia telah menunaikan rukun khutbah Jumat. Wa huwa madhhabu Ibnu Hazm, dan ini merupakan pendapat Ibnu Hazm. Masya Allah. Dan ini yang sering kita sampaikan kepada jamaah. Bapak, meragukan khutbah dia itu di sisi mana? Tadi dia enggak ini, enggak ini, enggak ini. Baik, tolong sebutkan dalilnya. Kalau tidak mendoakan kaum mukminin, apakah khutbahnya batal? Dia enggak tahu. Tadi dia enggak baca solawat. Sebutkan keterangan bahwasanya kalau orang itu enggak solawat, khutbahnya batal. Dia sendiri enggak tahu. Tapi katanya seperti itu. Nah, beragama pakai katanya. Tapi bikin kacau di masyarakat. Sehingga dudukkan dulu masalahnya. Dia dinilai batal kenapa? Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa tentang membaca solawat ketika berkhutbah, ulama beda pendapat. Ada yang menilai itu bagian dari kewajiban dalam khutbah, dan ada yang menilai itu tidak wajib. Karena alasannya tidak begitu kuat. Alasannya adalah kalau disebut zikrullah, maka harus disebut penyebutan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian di sini kita coba cantumkan tambahan. Apakah khutbah Jumat itu harus dilakukan dengan bahasa Arab? Nah, ini yang lebih mengerucut lagi. Di sini disebutkan ittafaqal fuqaha, ulama sepakat bahwa khutbah Jumat yang paling afdol menggunakan bahasa Arab. Namun mereka berbeda pendapat apakah itu syarat ataukah bukan. Ala thalathati aqwal, ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, disyaratkan untuk pakai khutbah untuk pakai bahasa Arab, lil qadir 'alaiha, bagi yang bisa bahasa Arab. Walau kana sami'un la ya'rifuna al-arabiyya, meskipun jamaahnya enggak kenal bahasa Arab, enggak ngerti bahasa Arab. Tapi khatibnya kalau dia bisa bahasa Arab, harus bahasa Arab. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan salah satu pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Baik. Pendapat yang kedua tidak disyaratkan. Pendapat yang kedua, yushtaraku an takuna bil arabiyyah lil qadir 'alaiha illa idza kana sami'un jami'an la ya'rifuna bil arabiyyah fa innahu yaktubu bi lughatihim. Pendapat kedua, disyaratkan khutbah itu pakai bahasa Arab. Kecuali jika kondisi pendengar dan jamaah enggak ngerti, maka dia bisa khutbah dengan bahasa yang mereka pahami. Dan ini merupakan pendapat yang sahih dalam madzhab Syafi'iyah. Wa bihi qala ba'dul Hanabilah, dan ini pendapat sebagian ulama Hambali. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan ya. Kalau kita komitmen dengan mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah itu menyampaikan bahwa orang yang berkhutbah wajib menggunakan bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Ini syarat. Namun jika makmumnya enggak ada yang bisa bahasa Arab, ya, diganti dengan bahasa yang dipahami oleh makmum. Ini mazhabnya Syafi'iyah. Al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, bahwa yustahabbu an takuna bil arabiyyah wala yushtarat. Pakai bahasa Arab itu sifatnya anjuran dan tidak bukan syarat dan tidak disyaratkan. Sehingga khatib bisa berkhutbah dengan bahasa apapun selain bahasa Arab. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'iyah. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati kebenaran dan dipilih oleh para ulama kontemporer saat ini. Karena tidak terdapat dalil yang tegas yang mewajibkan kaunul khutbah bil lughatil arabiyah. Khutbahnya harus dengan bahasa Arab. Dan inti dari khutbah adalah ya, husulul wa'zi wan naf'i wal fa'idah. Agar khatib bisa memberikan nasihat, pesan yang bermanfaat bagi para jamaah. Dan kalau jamaahnya enggak paham bahasa Arab, gimana? Khatibnya ndaki-ndaki pakai bahasa Arab, ya. Dia bicara pakai bahasa Arab, ternyata makmumnya enggak paham sama sekali. Maka dalam posisi ini, fungsi Jumatan jadi tidak bekerja secara maksimal karena khatibnya pakai bahasa yang tidak dipahami oleh makmum. Nah, di sini ada keputusan Majma' Fikih Islami di bawah Rabithu Alam Islamiyah. Ar-ra'yul a'dal, pendapat yang paling tepat, bahwasanya bahasa Arab ketika menyampaikan khutbah Jumat dan Id fi ghairil biladi an-natiqina biha, yang dia tinggal di daerah yang tidak berbahasa Arab seperti di Indonesia. Lalu di sini ditegaskan laisat syarton li sihhatiha. Penggunaan bahasa Arab itu bukan syarat sahnya khutbah Jumat. Lakinil ahsanu ada'u muqaddimatil khutbah wa ma tadammanat min ayatin Qur'aniyah bil lughatil arabiyyah. Namun yang bagus adalah muqaddimah khutbah dan ayat-ayat Al-Qur'an disampaikan pakai bahasa Arab. Innal hamdalillah nahmatu wa nasta'inu. Insyaallah ini sudah benar. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya bahasa Arab itu tidak dianjurkan, tidak harus. Ketika berkhutbah Jumat, lebih mengingat nilai kemanfaatan yang didapatkan oleh para jamaah. Walhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang jumlah. Berapa jumlah minimal Jumatan? Ini ada pertanyaan yang diajukan kepada Lajnah Daimah. Kam adadur rijal alladzina yashtaritu wujuduhum lisihati Jumatil salatil Jumat. Berapa jumlah lelaki yang ya, keberadaannya menjadi syarat sahnya Jumat? Ada sebagian yang mengatakan Jumatan tidak sah kecuali 40 orang. Ada yang mengatakan 12 orang dan seterusnya. Maka di sini ada jawaban, menegakkan Jumatan hukumnya wajib bagi setiap muslim fi qurahum yaumal jum'ah, yang dia tidak safar ketika hari Jumat. Dan disyaratkan untuk sahnya harus dilakukan secara berjamaah. Walam yathbut dalilun syar'iyyun 'ala ishtirati 'adadin mu'ayyan fi sihhatiha, dan tidak dijumpai adanya dalil syar'i yang mensyaratkan, yang menegaskan jumlah tertentu fi sihhatiha yang menyangkut keabsahan jumatan. Enggak ada dalil yang menyebutkan jumatan itu minimal jumlahnya peserta sekian, enggak ada dalil. Maka selama bisa disebut salat jamaah, bisa dipakai untuk jumatan. Maka di sini disebutkan fayak fi li sihhatiha iqamatuha bisalasati aksar fa aksar, maka cukup ya, fayakfi li sihatiha, cukup untuk dijadikan sebagai acuan sahnya khutbah Jumat ya, ketika orang yang menyelenggarakan Jumatan itu 3 orang, khatib 1, 2 makmum. Karena biar bisa dijadikan sebagai sholat jamaah. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada jumlah minimal 40 dan seterusnya. Ini sifatnya hanya ijtihad sebagian ulama. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita beranjak ke materi berikutnya. Enggak ada, kalau ada, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk ini, sudah ada 5 pertanyaan kurang lebih, tapi terserah saya mau dilanjut atau mau kita tanya jawab dulu. Baik, coba saya sambung lebih dahulu. Berikutnya membicarakan perbuatan apa yang dilarang ketika khatib sedang berkhutbah. Dan ini lebih kepada makmum. Ini lebih kepada makmum. Kalau tadi kan kepada khatib. Yang efek sampingnya adalah tadi ya, vonis batal, vonis tidak sesuai rukun, akhirnya dibilang batal dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita coba baca Al-mas'alatus sadisah, materi yang ke-6. Ma yahrumu fi'luhu fil jum'ah, apa yang haram untuk dilakukan ketika Jum'atan. Haram untuk bicara ketika imam sedang berkhutbah. Haram untuk bicara ketika imam sedang berkhutbah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang berbicara pada hari Jum'at, wal imamu yakhtub, sementara imam sedang berkhutbah, fahuwa kal himari yahmilu asfara, maka orang ini seperti keledai yang membawa asfaron, membawa bekal di atasnya. Dan seperti sabda Nabi SAW, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta, kalau kamu mengatakan kepada temannya diam sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka kamu telah berbuat lagho. Berbuat lagho artinya apa? Tindakan yang sia-sia. Dia kehilangan pahala Jumatannya. Dan haram juga untuk tukhatti riqabin nas, untuk ngelangkai pundak-pundak orang. Sehingga jamaah sudah pajar-jajar, terus dia datang telat. Saat dia datang telat, di depan tuh dia cari, wah itu masih ada satu ruangan, insya Allah masih bisa. Akhirnya dia ngelangkah, buka pundak-pundak orang. Ini hukumnya haram. Karena Nabi SAW pernah melihat ada orang yang melakukan seperti itu. Yatakhatta ar-riqaba faqala ijlis faqad adzaita. Kemudian beliau langsung perintahkan, duduk, kamu ganggu banyak orang. Sudah datangnya telat, kemudian dia cari tempat duduk di belakang, akhirnya pundak-pundaknya dibukain. Fafihi adziyatun lil musallin, sebab dengan cara seperti ini akan mengganggu orang yang sholat. Wa ishghalun lahum an sima'il khutbah, dan menyibukkan mereka sehingga tidak bisa mendengarkan khutbah dengan maksimal. Adapun imam, maka tidak masalah jika dia harus melangkahi pundak, jika tidak memungkinkan bagi dia untuk sampai di tempatnya, illa bidzalika, kecuali dengan melangkahi pundak. Wa yukrahu at-tafriqu bainas-sanatain, dan makruh untuk memisahkan di antara dua, ya, di antara dua hal, yaitu orang yang sedang duduk. Berdasarkan sabda Nabi SAW, siapa yang mandi Jumat, kemudian dia berangkat di waktu pagi, Falam yufarrik bainatsnaini, lalu dia tidak membelah pundak dua orang yang lagi duduk berdampingan. Fasallama katabalahu. Kemudian dia sholat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka dosa-dosa yang telah dikatakan diampuni, ditambah dengan Jumatan ke Jumatan berikutnya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, intinya beberapa larangan ini tujuannya adalah dalam rangka untuk mendisiplinkan kaum muslimin agar dia bisa lebih fokus dalam mendengarkan khutbah Jumat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi materi yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minta telah khair Ustaz atas ilmunya. InsyaAllah bermanfaat dari kami. Khususnya saya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya akan mulai share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, izin bertanya Ustaz, manakah yang lebih afdol bagi perempuan yang sedang musafir bersama suami, ikut sholat Jumat atau tetap sholat zuhur secara terpisah? Baik, mana yang lebih afdol bagi wanita, ikut sholat Jumat atau sholat zuhur? Karena beliau sudah berada di luar rumah, ya, posibilitas tadi kan sedang safar. Maka nilai afdoliyah tidak bisa diukur sholat di dalam dan sholat di luar. Sebab beliau sudah berada di luar. Dan memang yang paling afdal wanita itu sholat di dalam rumah, bukan di luar. Tapi ini kan sedang safar, sudah berada di luar. Nah terus yang paling afdal kalau kondisinya kayak gini gimana? Suami mampir Jumatan, ibunya berada di mobil. Kalau suasana yang semacam ini, wallahu alam yang kami pahami, melihat apakah di situ ada jamaah wanita atau tidak. Kalau ada jamaah wanita, silahkan bergabung. Kalau nggak ada, tidak perlu bergabung. Ya. Sehingga acuannya, ada nggak jamaah wanita di situ? Oh, ada Pak, di atas. Baik, silahkan istri Anda ikut ke atas. Agar nanti bisa mendengarkan khutbah Jumat. Dan Jumatan itu pahala yang sangat besar. Atau sholat wajib yang paling tinggi derajatnya. Itu Jumatan. Karena ibu sudah berada di luar ya, sedang safar, jika ibu melihat ada jamaah perempuan yang ikut Jumatan, silahkan bergabung. Wallahu a'lam. Saya lanjutkan berikutnya pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, Pak Puan bertanya, untuk sholat sunnah di hari Jum'ah, Qobliyah atau Ba'diyah Jum'at, apakah sesuai hadis Ustaz Jum'at? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qobliyahnya itu dilakukan sebelum azan Jumatan. Karena ketika azan dikumandangkan, makmum mendengarkan khutbah. Gimana mau qobliyah? Sehingga seharusnya kalau syariat itu linier, maka saat imam berkhutbah, ya, gak mungkin dia nyuruh qobliyah. Karena akan kesulitan. Ya. Baik. Sehingga tidak perlu qobliyah, namun adanya adalah sholat sebelum azan. Dan itu dianjurkan untuk memperbanyak sholat, bisa memperlama, bisa memperbanyak. Yang penting sholat sebelum azan. Kemudian untuk ba'diyah, ada ba'diyah Jumatan. Nabi SAW sering sekali ketika sholat ba'diyah, beliau sholat 4 rakaat ba'diyah Jumatan. Sehingga kadang beliau melakukan qobliyah, beliau melakukan 2 rakaat dan kadang 4 rakaat untuk ba'diyah Jumatan, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum ketika berselawat berdoa di antara 2 khutbah dan mengaminkan 2 khutib, apakah dengan suara keras atau lirih Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makmum ketika bersolawat atau mengaminkan doa imam, maka dianjurkan agar dengan suara lirih dan tidak suara keras. Sehingga, apa boleh bersolawat? Pendapat yang kuat boleh. tapi tidak suara keras. Sehingga imamnya misalnya menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang pelan dan tidak dikeraskan. Amin juga seperti itu. Imamnya berkhutbah lalu berdoa, amin, amin, amin. Kita santai. Aminnya pelan dan tidak dikeraskan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, seorang musafir singgah di sebuah kota mendirikan sholat Jumat. Apakah setelahnya boleh menjamaknya dengan sholat asar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendirikan atau mengikuti? Kelihatannya mendirikan. Kalau mendirikan berarti sesama rombongan musafir membuat sholat Jumat. Ya. Tapi tidak bareng bersama masyarakat ya. Namun dia sendiri. Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena bagian dari syarat Jumatan, dia bagian dari syarat Jumatan, orang yang menyelenggarakan harus mustautin. Dulu pernah kita sampaikan ya? Iya, pada sebelumnya, kemarin. Semoga masih ingat. Jadi, ya. Tolong bedakan antara menyelenggarakan. Dengan mengikuti. Kalau menyelenggarakan berarti mengadakan ya, iqamatul jum'ah. Ini wajib orang daerah setempat. Oh, afwan. Jadi kalau menyelenggarakan, maka harus orang daerah setempat. Nah, ini yang disebut dengan mukim atau mustautin tadi. Kalau mengikuti, musafir boleh. Nah, bebas. Yang tidak wajib Jumatan pun, dia boleh mengikuti. Seperti musafir atau orang sakit, ya. Itu boleh mengikuti. Wallahu a'lam. Nah, sehingga jika yang dimaksud hanyalah mengikuti, insyaallah tidak masalah, tapi kalau menyelenggarakan Jumatan tidak boleh. Wallahu a'lam. Untuk yang mengikuti itu bisa menjamak asar bisa ya, insyaallah pendapat yang kuat boleh meskipun ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah Jumatan bisa dijamak dengan asar ataukah tidak? Dan pendapat yang kuat diperbolehkan. Ini ada pertanyaan singkat saja. Sholat sunnah sebelum dan setelah sholat Jumat itu berapa rakaat dan apakah niatnya? Untuk sebelum sholat Jumat berarti tadi sebelum imam naik mimbar maka dia sholat sebanyak-banyaknya. Sholat salam, sholat lagi salam, sholat lagi salam sampai imam naik mimbar. Apa yang dibaca bebas. Yang dibaca bebas. Mau baca surat A, surat B, surat C, silahkan. Wallahu a'lam. Kemudian untuk ba'diyah dilakukan 4 rakaat. Bisa 2, bisa 4. Sehingga kalau dia lakukan ba'diyah 2 rakaat, sebagian riwayat menyebutkan 2 dan sebagian riwayat menyebutkan 4 rakaat. Dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan mirip dengan yang sebelumnya, Ustaz. Jika kita sholat Jumat dan prediksi sholat asar akan lewat karena perjalanan, tadi sudah disampaikan ya, jadi diperbolehkan untuk dijamak setelahnya kalau kita mengikuti ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pendapat yang kuat boleh jamak. Baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, uzur boleh meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki mukim apa saja ya, Ustaz? Yang pertama, status dia bukan orang merdeka, alias budak. Itu boleh tidak Jumatan. Yang kedua, dia sakit. Boleh tidak Jumatan. Yang ketiga, adanya kondisi seperti pandemi atau apapun, force majeure, yang menyebabkan dia nggak bisa Jumatan. Kalau tiga ini terjadi, maka dia sebagai laki-laki yang mukim tidak wajib Jumatan. Wallahu a'lam. Dan terakhirnya, Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita sedang haji atau umroh, apakah wanita boleh ikut melaksanakan sholat Jumat atau tetap melakukan sholat zuhur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, meskipun Jumat, wanita itu tetap hadir ke masjid dan ikut ikut apa? Jumatan di masjid. Karena itu jika apa? Anda menghendaki ingin Jumatan ya, silahkan bergabung di saf ibu-ibu yang ada di masjid di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Wallahu a'lam. Baik, saya kira ini pertanyaan. Jika tidak ada yang mengangkat tangan, ini pertanyaan terakhir untuk malam ini, Ustaz, di luar topik. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fikum. Apa mau bertanya? Terkait sholat, apabila ada pilihan di awal waktu, tapi hanya sendiri, dibanding menunggu sekitar 1 jam berjamaah, mana yang kita pilih? Karena kerja di wilayah pabrik, pas asar tidak ada jemaah yang sholat, kecuali pada jam 4 lebih. Barakallahu fikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kaedah yang penting untuk diperhatikan terkait masalah ini. Insya Allah ini bisa menjawab banyak kasus. Kaedah itu menyebutkan furudul waqti, furudul kaifiyah, furudul kaifiyah muqaddamun ala furudil waqti. Furudul kaifiyah muqaddamun ala furudil waqti. Kurang lebih terjemahannya adalah memperhatikan kesempurnaan tata cara lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Saya ulang ya. Memperhatikan kesempurnaan tata cara lebih didahulukan daripada memperhatikan kesempurnaan, malah lebih memperhatikan daripada dilakukan di awal waktu. Sehingga, mana yang lebih dipilih? Begitu azan langsung sholat, ataukah dia ke toilet dulu, bersihkan dulu hajat-hajat yang barangkali nanti mengganggu pikiran waktu sholat. Maka yang pertama, yang kedua lebih afdol. Sehingga dia selesaikan dulu hajatnya, kemudian baru melaksanakan sholat. Agar kaifiah sholatnya bisa semakin sempurna. Kenapa? Karena dia sempurna dulu, baru sholat. Sehingga kaifiahnya bisa semakin sempurna. Kasus yang lain, ada si A di kereta. Si A di kereta, dan kita tahu sendiri ya, kereta kan tidak ada musolanya. Misalnya jam 17.00 sampai di stasiun. Jam 5 sampai di stasiun. Dia perjalanan dari mulai jam 9. 9.00, Banyuwangi, Jakarta misalnya. Mulai dari pagi, bahkan bisa jadi bukan jam 9 lagi, jam 8. Baik, berarti dia melewati waktu zuhur, asar. Lalu melewati waktu asar. Saat dia melewati dua waktu seperti ini, sementara dia tiba di stasiun jam 17, dia prediksi, apakah nanti ketika tiba di stasiun itu tidak melebihi batas waktu sholat asar ataukah tidak? Kalau tidak melebihi ya, batas waktu sholat asar, maka kerjakan setelah sampai stasiun. Sehingga jangan sholat dulu di atas kereta, biarkan aja. Nanti begitu sampai stasiun langsung kerjakan. Tujuannya apa? Agar kaifiahnya lebih sempurna, meskipun dilakukan di akhir waktu. Karena ketika dia sholat di stasiun, dia bisa berdiri sempurna, dia bisa rukuk sempurna, dia bisa sujud sempurna. Duduk di antara dua sujud juga sempurna. Karena dia di darat, ya, tidak di kendaraan. Tapi kalau di kendaraan, dia nggak bisa sujud, nggak bisa ruku, dan banyak yang tidak bisa. Sehingga kaifiahnya kalah. Karena dalam rangka memperhatikan waktu. Yang betul, dahulukan kaifiah daripada waktu. Nah, sekarang jadi ada pertimbangan ya. Sholat sendiri dengan sholat jamaah. Sholat sendiri dengan sholat jamaah. Mana yang lebih afdol? Sholat jamaah lebih afdol. Sehingga dengan berjamaah, dia semakin menyempurnakan kaifiyah sholatnya. Wallahu a'lam. Karena itu saya rekomendasikan sebaiknya nunggu sampai teman-temannya ada, kemudian baru sholat zuhur bersama teman-temannya. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Ada yang resen? Tidak ada ya? Tidak ada. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Cukup Pak Rosyid, ada yang lain yang mau disampaikan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada dari kami. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ini karena yang ada di sini bukan khatib misalnya. Materinya tentang ketentuan jadi khatib. Ya, intinya tadi ya. Bahwa ketidaktahuan seseorang tentang rukun dan syarat khutbah itu kadang bisa memicu terjadinya keramaian ya. Kegaduan di masjid ya, model tadi dan itu cukup banyak. Di kampung asli saya saja pernah itu. Yang satu dari tokoh Muhammadiyah, yang satu dari tokoh NU ya. Jadi sempat ramai dalam satu masjid sampai minta jumatannya diulang. Dan itu masjid besar. Dan yang khutbah ini guru saya, yang mengkritisi juga guru saya, sama-sama guru saya dulu waktu saya masih di kampung ya. Jadi sehingga sempat rame, kemudian minta agar diulang. Nah itu contoh terkait masalah pembahasan polemik rukun dan syarat khutbah bisa menimbulkan yang seperti tadi. Nah kita tentu saja ingin agar semuanya punya landasan, punya dasar, sehingga amal yang kita kerjakan adalah amal yang berdasar, berdalil. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.